Saudara, yang satu ini tergolong art aktor kundangnya Jawa Timur. Yang ini asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Biar panjenengan semuanya tidak penasaran, ada Ramayana, juga ada Merpati video syuting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat malam semua. Sekuntum bunga mekar di taman disuntik. Dan gugur kebun. Kembali lalapa, kita gak lagi asik. Bila bunga sedang mekar, indah mewangi dan segar, kumbang-kumbang menghampiri, rasa ingin memiliki. Tapi awas janganlah merasa bangga akan kecantikanmu. Bila nanti engkau terluka asmara, kecantikanmu pun sirna. Bila bunga sedang mekar, indah mewangi dan segar. Nyopal lagi ini spesial buat ada-ada semuanya yo, yang di depan yo, di samping-samping dan juga belakang yo. Wajahnya sudah tiada berseri lagi, tertipu cintanya hingga putus asa, hanya mengharap janji yang tiada pasti. Oh sungguh kasihan, bunga pun merana, menyesal pun tiada berguna, menyesal pun tiada berguna. Aku rela berkorban jadi gembala cintamu. Goyang lagi go.